Maksudku bukan maksudku untuk berselingkuh. Percaya ku sayang kamu, bukan maksudku untuk berselingkuh. Percayalah. Sungguh dia, dia hanya teman saja. Dia meracun hatiku, kau yang menakluk cintaku. Sungguh dia, dia hanya teman, bukan maksudku. Bukan maksudku.